sungguh telah wajib. Tak berapa lama setelah itu lewat lagi jenazah lain juga digotong. Orang-orang pun mencelaknya, menjelek-jelekkan mayit tersebut. Berkatalah Nabi SAW, wajib, sungguh telah wajib. Bertanyalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, apanya yang telah wajib? Menjawablah Nabi SAW, mayit yang tadi, yang pertama kalian puji dia dengan kebaikan, maka wajib baginya surga. Mayit yang kedua kalian cela, kalian komentari dengan komentar buruk tentang si mayit, maka wajib baginya neraka. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Bukhari hadis ini bisa kita temukan dalam hadis nomor 1367 dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 949 dan sanad hadis ini sahih. Inilah hadis pertama dalam bab ini. Ketika menjelaskan bab ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sana'un nas 'alal mayyit ya'ni dhikruhu bi khairin aw bi syarrin. Fal mayyit idza mata fa imma ayuthni an-nasu 'alaihi khaira wa imma syarra hasba ma ya'maluna min halihi. Bab komentar manusia terhadap si mayit, maksudnya komentar manusia terhadap si mayit baik-baik ataupun buruk, baik komentar yang baik ataupun komentar yang buruk. Maka apabila mayit mati, orang akan berkomentar baik dengan komentar yang baik ataupun yang buruk sesuai dengan amal dan keadaan si mayit tersebut ketika hidupnya. Oleh karena itulah maka ketika hadis yang diterima dari Anas yang kita bahas tadi menjelaskan ada mayit dipuji orang, Nabi berkata wajib baginya surga. Ada mayit yang dikomentari dengan komentar buruk yang mungkin wallahu alam orang ini orang munafik di zaman Nabi SAW, yang saat itu ada di Madinah dan semua orang mengetahui kemunafikannya, karena walaupun mereka sama-sama sholat bersama kaum muslimin, tapi di momen-momen tertentu keburukannya terbongkar, terlihat. Orang pun setelah orang munafik itu mati mencela dengan keburukan. Jadi saat itu mukmin dan munafik terlihat jelas bedanya. Dan di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa apabila kaum muslimin memuji orang yang baru meninggal dengan pujian kebaikan, menunjukkan orang itu termasuk ahli surga dan wajiblah bagi dia surga. Dan apabila kaum muslimin mencela si mayit dengan celaan keburukan, itu menunjukkan orang tersebut ahli neraka dan wajib bagi dia masuk ke dalam neraka. Tidak ada perbedaan baik persaksian ini di zaman Nabi SAW ataupun zaman setelahnya. baik di zaman itu ataupun di zaman sekarang, maka hadis yang lainnya menjelaskan contoh persaksian Nabi terhadap beberapa sahabat yang sudah mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijamin sebagai ahli surga, bahkan termasuk orang yang masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, sahabat itu masih hidup, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan beberapa sahabat sebagai ahli surga, maka wajib kita meyakini mereka sebagai ahli surga. Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Abu Ubaid al-Jarrah fil jannah, wa Talha bin Ubaid bin Ubaidillah fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah. Itu 10 orang. Abu Bakar di dalam surga, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam, yang kemudian mereka dikenal dengan sebutan 10 manusia yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi, mereka pasti akan menjadi penghuni surga karena Nabi yang langsung menjadi saksi atas hal itu. Termasuk juga Ukasyah bin Muhsin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 70 ribu umatku yang masuk surga tanpa hisab, berkatalah Ukasyah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alni ayaj'alani minhum. Wa ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah menjadikan aku salah seorang di antara mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anta minhum, engkau memang sudah termasuk golongan mereka. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam anta minhum bukan doa, tapi khabar. Khabar itu apa? Berita. Lebih kuat mana khabar dengan doa? Lebih kuat khabar. Kalau khabar memberitahukan apa yang sudah pasti, tapi kalau doa sekedar harapan, bisa dikabulkan, bisa ditolak. Apakah doa Nabi pasti dikabulkan dan tidak mungkin ditolak? Jawabnya, belum tentu dikabulkan. Ada enggak doa Nabi yang tidak dikabulkan? Ada. Di antaranya Nabi selesai menyatakan, aku berdoa kepada Allah dengan 3 permintaan. 2 di antara dikabulkan, 1 ditolak. 1 yang ditolak adalah, aku meminta kepada Allah agar umatku tidak berpecah belah. Allah menolak doa ini. Akhirnya umatnya berpecah belah. Dalam kitab Tauhid hari Jumat sore, kita juga sudah menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika perang Uhud, beliau terluka sampai 4 gigi depannya tanggal. Lalu beliau mendoakan orang-orang kafir yang sudah melukainya di perang Uhud. Mendoakannya di mana? Di dalam sholat, dalam kunut nazilah. Beliau menyebut nama Allahumma al'an fulan fulan fulan, 4 orang. Berdoanya di mana? Di dalam sholat. Yang berdoanya Nabi SAW. Kedua doanya beliau ungkapkan di dalam sholat, lebih makbul. Tapi ternyata keempat orang yang didoakan oleh beliau dengan doa keburukan, namanya juga disebut, ternyata masuk Islam dan bagus keislamannya. Oleh karena itu, ada beberapa doa Nabi yang memang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi kalau khabar, informasi, berita dari Nabi, anta minhum, engkau hai Ukasyah termasuk salah satu di antara 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Ini bukan doa, tapi khabar. Khabar itu berita, informasi tentang perkara yang pasti terjadi atas wahyu Allah SWT. Berdiri lagi seseorang selain Ukasyah, tapi orang ini tidak disebut namanya. Karena orang ini terkesan citranya kurang baik dari konteks hadis ini. Orang ini kemudian berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar aku pun termasuk salah satu di antara mereka. Lalu respon Nabi, sabaqaka bika Ukasyah. Kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Padahal kan jatahnya masih banyak. Dari 70 ribu orang baru satu, yaitu Ukasyah. Tersisa berapa? 69.999 orang. Tapi oleh Nabi orang ini tidak diapakan, tidak didoakan, hanya menyatakan sabaqaka bika Ukasyah. Kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Berdasarkan hal itulah, maka orang ini tidak disebut namanya. Karena apa? Citra orang ini terkesan menurut pemahaman sepintas tidak bagus karena tidak termasuk ahli surga tanpa hisab. Walaupun juga belum tentu. Para ulama kemudian memberikan banyak kemungkinan kenapa orang ini tidak didoakan oleh Rasul SAW. Kemungkinan pertama, mungkin orang ini munafik, tidak layak masuk surga tanpa hisab karena bukan ahli surga. Salah satunya begitu. Walaupun ada kemungkinan orang ini juga sebenarnya layak, tapi kenapa Nabi tidak mendoakan? Disebut disyaddid dari'ah. Syaddid dari'ah itu artinya menutup pintu-pintu keburukan. Kalau orang ini didoakan, nanti datang orang ketiga, keempat, sampai akhirnya ada orang munafik yang gak layak minta didoakan juga. Kalau yang lain didoakan, yang ini enggak, apa yang terjadi? Orang ini bisa tersinggung, bisa malu, bisa terpojokan. Dan Nabi sangat menghindarkan hal itu terjadi. Makanya cepat di-cut. Tapi kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepandaian beliau dalam berdiplomasi, kalimat penolakannya tidak menyinggung orang tersebut. Nabi tidak mengatakan kamu mah tidak termasuk, tapi Nabi menyatakan kamu keduluan sama Ukasyah. Kalimat ini mengisyaratkan Nabi tidak mau mendoakan orang ini, tapi juga tidak mau menyinggung perasaan orang ini. Ah, kamu sudah keduluan. Kalah cepat kan gitu ya. Kalimat ini tidak menyinggung, tapi juga tidak berisi doa Nabi terhadap orang tersebut. Didoakannya Ukasyah sebagai salah satu, bukan didoakan, diberitakannya dalam hadis ini bahwa Ukasyah termasuk ahli surga tanpa hisab adalah persaksian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ukasyah termasuk ahli surga. Dan banyak lagi yang lainnya. Ada lagi sahabat namanya Thabit bin Qais radhiyallahu an. Dia orangnya suaranya menggeledek, menggelegar. Turun ayat yang isinya larangan dan sindiran kepada orang-orang yang suaranya melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu bilqawli, kajahri ba'dikum li ba'din, antahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi, dan jangan kamu mengeraskan suaramu kepada beliau seperti sebagian kalian mengeraskan suara di atas sebagian yang lain. Nanti batal amal-amal kamu tanpa kamu sadari. Jadi meninggikan suara di atas suara Nabi berakibat apa? Amal pahala yang pernah dikumpulkannya gugur, terhapus. Walaupun isi perkataan dia yang keras tadi isinya benar, tapi nada suaranya lebih tinggi dibanding nada suara Nabi. Maka haram, karena ada larangan. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Walaupun isi omongannya sekali lagi benar, tapi nadanya lebih tinggi. Terlarang dan haram. Salah satu ancamannya antah batu amalukum wa antum la tashurun. Nanti gugur amal-amal kamu tanpa kalian sadari. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini menerangkan bahwa meninggikan suara di atas suara Nabi adalah bentuk kedurhakaan terendah kepada Nabi. Kedurhakaan terendah hanya karena nadanya lebih tinggi walaupun isi omongannya benar. Maka kedurhakaan atau kasarnya kekurang ajaran seseorang kepada Nabi yang di atas itu jauh lebih haram lagi. Seperti umpamanya lebih mendahulukan otak dan pendapatnya daripada hadis Nabi. Maka selain haram, amal orang itu gugur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, mana yang lebih menyakitkan? Suaranya tinggi ngomong kepada kita tapi isi omongannya benar, atau suaranya santun, sopan, rendah tapi isi omongannya nyelekit? Yang lebih menyakitkan adalah yang santun tapi nyelekit. Umpamanya ada seseorang yang ngomong ke saya, suaranya tinggi, "Ustaz, saya suka cinta kepada ku Ustaz karena Allah." Laki-laki iwan umpamanya. Suaranya tinggi. Ya, mungkin agak kurang respect sedikit. Tapi ada orang yang kedua ngomongnya lemah lembut, "Assalamualaikum Ustaz. Saya benci banget kepada Ustaz. Di rumah saya ada foto Ustaz dipajang di dinding, saya lempar." Tapi santun ngomong. Mana yang lebih nyelekit? Yang ini, yang kedua. Atau ada lagi yang omongannya benar dan santun. "Saya mencintai Ustaz karena Allah." Tapi sikapnya menunjukkan yang sebaliknya. Dia memfitnah di belakang, dia menggunjing di belakang, dia menjelek-jelekkan di belakang. Ketika sang ustaz memberikan petunjuk, dia melakukan hal yang sebaliknya dari petunjuk tadi. Tapi ketika ketemu di depan, santun memuji. Itu juga lebih menyakitkan. Jadi kalau seorang manusia muslim berbicara benar kepada Nabi tetapi nadanya lebih tinggi, sudah haram, terlarang dan gugur amal kebaikannya. Bagaimana kalau seorang muslim mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengikuti sunnahnya? Dia lebih berpegang teguh kepada tradisi. Dia lebih berpegang teguh kepada kebiasaan masyarakat tempat dia hidup. Dikasih ayat, dikasih hadis, tidak digubris. Maka ini kedurhakaan yang jauh lebih besar daripada yang diterangkan dalam ayat ini. Dia mendahulukan rakyu dan perasaan serta tradisi, kebiasaan, apalagi tradisi itu dari orang kafir. Ayat ditolak, hadis ditolak, firman Allah tidak diterima, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak digubris. Kena dengan ayat, dua ayat sekaligus dalam surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2. Dalam ayat 1-nya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mendahulukan ra'yu, perasaan, tradisi, kebiasaan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Haram terlarang. Ayat kedua, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Berkaitan dengan ayat ini, ya, ada seorang namanya Thabit bin Qais yang suaranya menggelegar, keras. Kalau berbicara di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, dia bicaranya keras, melebihi kerasnya suara Nabi. Turun ayat ini. Apa yang terjadi? Dia takut dengan ayat ini. Dia menahan diri di rumahnya sambil menangis, khawatir seluruh amal kebaikannya hilang, terhapus. Karena dia merasa suara dia selalu di atas suara Nabi ketika berbicara. Jadi orang yang apa namanya memiliki keimanan, begitu turun ayat yang menegur, dia takut sampai menangis. Bukan marah kepada ini ayat, enggak gitu. Kalau orang-orang zaman sekarang keliru salah dikasih ayat, kan yang menyampaikannya ya dibenci. Tapi Thabit bin Qais tidak demikian. Dia berdiam diri, mengurung diri di rumahnya dalam keadaan menangis, karena takut amal-amalnya gugur berdasarkan ayat ini. Karena suaranya keras menggelegar. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dia. Biasanya selalu ngumpul. Dan orang yang kayak gitu pasti mudah dikenal. Karena ada ciri khas yang membedakan dia dengan umumnya sahabat. Suaranya menggelegar. Kok orang ini tidak ada? Disuruh orang untuk mencarinya. Ketemu, lalu dikabarkan kepada Nabi SAW bahwa orang itu mengurung diri di rumah, menangis karena takut amal-amalnya gugur, karena dia merasa terhantam dengan ayat yang melarang meninggikan suara. Berkatalah Nabi SAW, Bal ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan wa tadkhulul jannah. Kata Nabi SAW, kamu akan hidup sebagai orang yang terpuji, kamu akan terbunuh sebagai seorang syahid, dan kamu akan menjadi akan masuk ke dalam surga. Orangnya masih hidup. Tapi Nabi SAW sudah mengetahui apa yang akan teralami oleh orang ini. Kata Nabi SAW, kamu akan hidup sebagai manusia yang terpuji, tapi kelak kamu akan terbunuh sebagai seorang syahid, lalu kamu masuk surga. Dari mana Nabi SAW tahu tentang dia? Dari wahyu Allah. Wa ma yanziqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi itu tidak pernah berkata dari hawa nafsu. Semua perkataannya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nabi memperoleh wahyu dari Allah bahwa orang ini orang terpuji, akan terbunuh sebagai syahid dan akan menjadi ahli surga. Dan ternyata benar. Orang ini terbunuh di jalan Allah sebagai seorang syahid. Oleh karena itulah maka pasti orang ini sebagai ahli surga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan masuk surganya orang ini. Apalagi sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Demikian juga orang yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disaksikan sebagai penghuni neraka, apalagi sekali lagi diabadikan dalam Al-Qur'an. Seperti ada enggak orang kafir yang namanya disebut sebagai ahli neraka? Siapa? Abu Lahab. Para linter gini gimana? Allah berfirman, ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Terus di akhir ayat itu sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki nyala api. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya juga hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kalau kita melihat tafsir ayat ini, kenapa Abu Lahab disebut? Istrinya juga disebut. Karena kemana Nabi SAW pergi, selalu diikuti oleh Abu Lahab. Untuk apa? Untuk mementahkan seluruh dakwah yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia. Ketika Nabi SAW berbicara tentang kebenaran kepada orang, di belakangnya Abu Lahab menimpali bohong, dusta, pokoknya mementahkan seluruh ucapan Nabi SAW. Istrinya juga demikian, ngompori masyarakat untuk tidak percaya, menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau Abu Lahab dan istrinya wajar, karena apa? Kafir. Ada gak di kalangan kaum muslimin yang menghalangi orang dari jalan Allah dengan cara mementahkan dakwah yang dilakukan oleh seorang dai, seorang ustaz? Ada? Ada juga banyak. Baik umpamanya menjelek-jelekan, menggibahi ustaz agar omongannya tidak dipercaya. Atau umpamanya lembaga penyelenggara dakwah itu dijelek-jelekan yayasannya, radio rojaknya, agar orang apa? Tidak mendengarkan ocehan. Saya kemarin dapat inbox, isinya mohon tanggapan, bukti bahwa orang-orang salafi enggak benar, sesat dan menyesatkan, mereka sendiri berpecah belah satu sama yang lain. Seandainya ajar ini benar, niscaya mereka akan bersatu padu. Ini diignore aja, enggak perlu. Kalau mau mematahkan gampang. Kita tanya, Islam benar apa salah? Kalau dia menjawab salah, akhirnya. Kalau Islam, dia katakan Islam pasti benar. Kenapa umatnya berpecah belah? Apakah pecah belahnya umatnya menunjukkan agama yang mereka anut itu salah? Enggak. Justru ada orang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Diprovokasi sama kawan-kawannya mantan Nasrani. Kata dia, kalau memang Islam itu benar, kenapa perpecahan yang terjadi dalam jauh lebih banyak daripada perpecahan agama lain? Kan kita belum pernah mendengar ada perpecahan ukhuwah Nasrani. Yahudi, Yahudiya, Hindu, Hinduya. Yang ada perpecahannya ukhuwah Islamiyah, ya. Dua negara Islam perang. Tapi ketika dua negara kafir perang, tidak disebutkan ukhuwah Nasraniyah pecah. Ketika Inggris berperang dengan Argentina, kan pernah ya? Dua-duanya Nasrani. Tidak, orang-orang tidak mengatakan itu ukhuwah Nasraniyah pecah. Enggak. Tapi ketika Irak dan Iran perang, itu ukhuwah Islamiyah pecah. Jadi kalau Islam itu benar, kenapa perpecahan yang terjadi dalamnya itu semakin banyak, jauh lebih banyak dibandingkan yang lain? Sampai Nabi juga menyatakan Yahudi terpecah menjadi 71 Nasrani, 72 Islam, 73. Si Nasrani yang kemudian mu'alaf jadi masuk Islam ini cerdas. Dia menjawab juga dengan logika, gak mungkin menjawab dengan Quran dan Sunnah kepada orang kafir. Justru itu menunjukkan benarnya Islam. Karena ketika Islam benar, setan tidak diam. Memporak-porandakan umatnya agar tidak menjadi orang yang loyal, komit, konsekuen dengan ajaran Islam. Digoda dengan hawa nafsu. Digoda dengan kebodohan. Digoda dengan ini dan itu. Makanya wajar kalau perpecahan yang terjadi jauh lebih banyak. Karena adanya aktivitas godaan setan yang dahsyat datang menggelombang. Dan lemahnya pertahanan umumnya kaum muslimin. Pertahanan ilmunya lemah, umumnya bodoh. Pertahanan imannya lemah, umumnya imannya lemah. Pertahanan juga keikhlasannya, umumnya punya tendensi duniawi, obsesi, gengsi, dan yang lain-lain. Akhirnya satu sama lain saling berantem hanya karena urusan kecil. Jadi benar tidaknya suatu pemahaman, suatu ajaran, jangan dilihat dari pecah tidaknya pemeluk pemahaman tadi. Islam diyakini benar, tapi pemeluknya berpecah belah. Kalau akidah dan manhaj salafus soleh dianggap keliru, menyimpang, sesat hanya karena melihat orang-orang yang berpemahaman tersebut berpecah belah, keliru besar. Orang kafir kalau ingin mendalami benar tidaknya Islam, jangan dilihat dari pemeluknya. Aja apa, pelajari sumbernya Quran dan Sunnah, dia akan tahu. Orang lain ingin tahu benar atau tidaknya akidah dan manhaj salafus soleh, jangan dilihat dari para pengikutnya. Jangan dilihat dari amalan para salafiyin, bahkan ustadznya. Karena ustadznya mungkin secara teoritis benar, tetapi amalannya menyimpang dari kebenaran, itu sangat mungkin. Ustadz juga manusia, bukan malaikat. Bahkan jangankan ustadznya, para ulamanya, jangankan para ulama, para sahabatnya, apa para sahabat masuk? Tidak. Oleh karena itulah, jangan menilai benar tidaknya pemahaman sesuatu hanya melihat pengamalan umat. Sampai para ulama menyatakan al-islamu mahjubun lil muslim. Islam itu terhalang oleh kaum musliminnya sendiri, oleh pengikutnya. Orang melihat benar tidaknya Islam, melihat orang-orang Islam yang bodoh, yang tidak disiplin, yang kacau, yang kasar, yang keras, hanya karena umumnya kaum muslimin demikian. Lalu diyakinilah Islam itu mengajarkan kebodohan. Islam mengajarkan ketidakdisiplinan. Islam mengajarkan kejorokan. Karena umatnya seperti itu umumnya. Itu keliru besar. Allah menyesatkan dia ketika menilai Islam. Allah sesatkan dengan cara dia hanya menilai Islam dari pemeluknya, bukan dari sumbernya. Kalau toh mau mempelajari Islam dari pemeluknya, pelajarilah pemeluk Islam generasi awal, generasi pertama. Yang di generasi itu Islam sudah teraplikasi dalam bentuk amal. Coba lihat mereka. Lebih dari separuh dunia terkuasai oleh ajaran Islam, oleh kaum muslimin saat itu. Oleh karena itu, kalau orang menyatakan nih bukti sesatnya salafin, ustadznya hanya saling mencaci, saling mencela, gitu-gitu. Keliru menetapkan kebenaran suatu pemahaman dengan melihat orang-orang yang mengikuti. Di antara para pengikutnya banyak yang masuk jebakan setan. Dimasukkanlah tendensi duniawi ke dalam hatinya dalam melibatkan diri dalam dunia dakwah ini. Dilibatkannya lah orang-orang yang bodoh untuk menjadi koordinator dari pengajian. ya bodoh, ya tidak ikhlas. Lengkap sudah. Orang yang tidak berilmu, kemudian juga ada tendensi duniawi, ada gengsi, ada obsesi, ada ambisi, ada sisi yang lain. Terus terjun ke dunia dakwah, bahkan jadi koordinator dakwah, pasti menimbulkan masalah. Omongan ustadz yang bertolak belakang dengan dia tidak digubris, ustadznya dibenci. Omongan ustadz yang dia lapori dengan cara ABS, mendukung dia, ini yang diagung-agungkan. Tidak peduli ustadz itu baik atau tidak, menyimpang atau tidak, pemahamannya gak peduli. Yang penting klop mendukung sikap dia. Kan banyak yang seperti ini terjadi hampir di setiap kota. Oleh karena itu, ya, saya kemarin melihat salah satu ceramah guru kita semua, Ustaz Yazid Abu Qadir Jawas, ketika ditanya komentarnya, bagaimana seorang mu'allaf baru masuk Islam sudah jadi apa namanya ustaz atau artis yang baru ngaji lalu juga menjadi pembawa acara. Beliau secara bijak menjawab, tugas mereka belajar, bukan dakwah. Belajar, belajar, belajar. Baru masuk Islam sudah mengajar. Padahal kewajibannya belajar dulu. Baru mengenal sunnah, sudah dakwah. Walaupun dakwahnya dalam bentuk menjadi koordinator. Uang dia punya. Pengaruh karisma dia punya, omongannya didengar karena dia status sosialnya tinggi. Lalu menjadi koordinator dakwah. Itu berbahaya. Tugas yang sebenarnya bagi dia belajar, belajar, belajar. Serahkan koordinator dakwah kepada orang yang sudah memahami. Jangankan urusan agama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pergi ke pasar. Beliau menyatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Enggak boleh berjualan di pasar kita ini kecuali orang yang faqih tentang agama. Karena dalam bab muamalah ada aturan agama, ya. Dalam hal jual beli. Dalam hal bagaimana proses jual beli. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, siapa orang yang tidak faham tentang tata cara berjual beli dalam syariat, dia akan terjerumus dalam riba, terjerumus lagi sampai akhirnya dia binasa. Itu untuk urusan dunia. Orang yang tidak tahu fiqih muamalah lalu berjual beli, dia bisa terjerumus ke dalam penyimpangan dalam hal jual beli. Apa akibatnya? Akibatnya dia memperoleh keuntungan yang haram. Akibatnya apalagi? Dia mendzalimi sesama manusia. Akibatnya apalagi? Dia mengambil hak orang lain secara batil. Akibatnya apalagi? Akibatnya dia tidak lagi dipercaya oleh orang banyak. Akibatnya apalagi? Akibatnya timbul kerenggangan antara dia dengan partner bisnisnya atau saingan bisnisnya. Karena apa? Banyak punya penyimpangan dalam bab muamalah. Muamalah itu duniawi. Sampai Umar menyatakan, siapa yang dagang dia harus memahami dulu fiqih muamalah agar tidak terjerumus dalam kekeliruan, kesalahan. Kalau dalam urusan dagang kayak begitu, apalagi dalam urusan dakwah, baru sekali dua kali ngaji sudah menjadi koordinator dakwah, akhirnya keliru dalam memanggil ustaz, asal ada LC-nya gitu, walaupun lulusan Cicahem. Dipanggil, asal pernah nongol di TV, dipanggil. Gak peduli manhajnya benar ataupun salah. Kan seperti itu jadinya. Ketika diingatkan, wah ini ustaz ini takut kesaingi sama ustaz-ustaz ini. Ditembak pribadi ustaz yang mengingatkan. Yang ditembaknya urusan aspek duniawinya lagi. Ini takut kesaingin aja. Takut, kata orang Sunda mah, karbut hancengan. Hancengan itu apa ya? Alas. Disangkanya ustad-ustad itu ngaji kayak begini tuh karena ingin bayaran. Makanya ini umumkan ke ikhwan di sini di bank. Jangan siapkan amplop kalau mengundang ustadz lokal di Bandung. Kalau air kayak gini bolehlah, nggak apa-apa. Tapi kalau pulangnya blok, nanti apa? Pertama merusak keikhlasan. Yang keduanya, ya, mengakibatkan buruknya citra sang ustadz. Ustadz itu matre ya, kalau nggak dibayar dia nggak mau. Ada memang yang inisiatif memiliki ini yang bagus, apa niat yang bagus, enggak ngasih amplop, weh. Makanya pantas usah buncit. Setiap ngasih dikasih di weh ke rumahnya dan seterusnya. Atau kalau enggak gitu pakaian. Usah tidak akan terbeli hatinya dengan hal itu. Malah merasa ini ustami ini nganggap ustaz ini matre atau apa ya. Setiap ngaji dikasih kayak beginian. Kalau enggak uang, makanan. Kalau enggak makanan, pakaian, baju atau apapun. Disangkanya bisa terbeli dengan itu. Enggak terbeli dengan itu. Terbelinya dengan apa? Dengan amaliyah mustami yang mengamalkan ilmu yang disampaikan. Dibeli hati usaha dengan dunia, tetapi ajarannya ditentang. Enggak, itu yang bikin kecewa. Makanya koordinator dakwah haruslah orang yang faham manhaj, faham juga akhlak, adab. Apalagi mereka jadi contoh. Kalau umpamanya di antara penyelenggara dakwah, umpamanya pengurus yayasan memiliki akhlak yang buruk, ada orang yang baru ngaji, oh itu kok kayak begitu akhlaknya nggak benar, bisa kecewa. Atau dia tidak tahu bahwa itu akhlak buruk, disangkanya benar secara syariat, akhirnya diikuti. Coba kalau umpamanya seorang ibu akhwat menjadi koordinator dakwah, tapi menor, alisnya dikeruk, diganti sama spiral atau arang, pipinya dicat merah kayak Spiderman, ininya juga pakai lipstick. Ketika berpapasan radius 100 meter wangi. Luar biasa daya tariknya. Nah, dia jadi koordinator dakwah. Banyak ibu-ibu yang baru ngaji yang awam itu yang menyelenggarakan dakwahnya luar biasa bagusnya tuh. Menor, cantik, wangi. Disangkanya itu boleh secara syar'i. Akhirnya mereka setiap ngaji menor juga. Pingin kayak ibu itu, akhirnya dikeruk juga harisnya. Nyari spiral ke anaknya, pinjam spiral. Pakai garis baru. Minta ke suaminya, beliin parfum dari Perancis. Dibeli dari... enggak, dari PKR. Karena kan enggak tahuin dari Perancis, capan aja Perancis. Akhirnya dia menyiarkan keburukan kepada mustaminya. Kan bahaya besar. Oleh karena itulah maka orang yang menjadi penyelenggara sesuatu termasuk dakwah ini haruslah orang yang paham benar agar tidak ada penyimpangan. Oleh karena itulah maka di kalangan kaum muslimin ada orang yang ingin niatnya baik tapi karena ketidaktahuan menimbulkan keburukan. Niatnya dakwah tapi karena ketidaktahuan menjadi penghalang bagi dakwah. Kalau tadi Abu Lahab, wajar dia memprovokasi umat karena dia kafir. Tapi ikhwan akhwat jangan gitu-gitu aja. Ada yang datang ngaji ke sini memprovokasi juga ada. Itu ikut pengajian di saya aja, di saya begini-begini. Ustaz ngomong, dia ngomong ke orang. Ada yang datang, setelah beres bubaran, dia diam mencari ikhwan, ngobrol. Saya orang lama di sini, saya tahu siapa ustaz, saya tahu bagaimana saya ini borok semua. Kalau memang dia mengetahui boroknya, coba obati. Beli salep oleskan. Biar sembuh ya. Agar apa? Kalau Ustaz sembuh, kemudian yayasan juga lurus sembuh, gaung dakwahnya lebih bagus. Kalau umpah borok-borok yayasan masa lalu, borok-borok Ustaz masa lalu dikorek-korek, orang, ya gak mau ngaji kayak begitu, takut ketularan boroknya. Itu kan penghalang, menghalangi orang dari jalan Allah. Ustaz manusia, Ustaz manusia, pengurus yayasan manusia, gak ada yang sempurna. Siapa orang yang ingin mencari Ustaz yang sempurna, dia tidak akan pernah menemukannya. Siapa orang yang hanya ingin belajar kepada Ustaz yang tidak memiliki kesalahan, dia tidak akan pernah punya guru sama sekali. Oleh karena itu, bila melihat ada kekeliruan, kesalahan, luruskan, tutupi dari orang lain. Menyiarkannya kepada orang lain adalah ghibah. Tapi kalau kesalahan itu tidak sesuai fakta, fitnah atau buhtan, dosanya lebih besar. Menyebabkan apa? Tersiarnya kabar ini secara lebih meluas. Kemudian apa yang terjadi? Kalau ghibah kepada orang biasa sudah besar dosanya, ghibah kepada penyebar dakwah lebih besar lagi, karena berefek kepada dakwah. Makanya para ulama menyatakan bahwa luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu apa? Beracun. Apa maknanya? Yang dimaksud daging para ulama adalah kehormatannya. Menggibahi ulama disama oleh Al-Quran disebutkan memakan daging bangkai. Wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Menggibahi orang itu sama dengan memakan bangkai. Ini orang biasa. Kalau para ulama, dagingnya beracun. Membinasakan orang yang menggibahinya. Karena dia itu menghalangi orang dari jalan Allah. Dakwahnya jadi terhambat. Banyak orang yang suka dakwah, kemudian lari lagi ke belakang karena ada provokasi bahwa si da'i ini buruk. Si penyelenggara dakwah ini bajret. Enggak benar dan yang sejenisnya. Akhirnya banyak orang terpengaruh. Dan itu adalah ketetapan Allah. Kenapa orang ini terpengaruh, kenapa yang lain tidak? Kenapa orang ini dapat informasi ini, kenapa orang yang lain tidak? Allah yang ngatur. Pasti ada keburukan dalam diri orang ini. Lalu akhirnya Allah ingin mencabut hidayah dari diri orang ini. Bagaimana caranya? Dikasih aja informasi yang buruk tentang dakwah. Oh, akhirnya dia gak mau lagi terlibat dalam pengajian. Belok. Menjadi futur lagi. Kalau orang ini ditutup hatinya dan kupingnya dari keburukan, enggak dengar keburukan-keburukan informasi yang bisa mempengaruhi dia. Kita biarkan siapa yang terpengaruh, dan kita tidak mencari apa? Pengikut sama sekali. Kita dakwah bukan untuk kepentingan kita. Kita ngajak orang bukan ngajak agar mengikuti kita, tapi agar mengajak agar mengikuti ajaran Allah Subhanahu. Siapapun yang melakukan. Seandainya umpamanya, ya, di hari Ahad jadwal saya rutin jam 9, jam 11. Lalu ada dekat di masjid lain, ustaz lain menyelenggarakan juga di waktu yang sama, paling dari sini ke sana cuma 5-10 menit. Apa yang saya lakukan? Alhamdulillah. Bubar, ayo ke sana semua. Agar apa? Agar orang-orang lebih banyak lagi memperoleh hidayah tanpa ada mudharat. Kita dakwah itu mengajak agar orang itu taat-taat kepada Allah, bukan kepada saya, bukan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh ada harga diri di sini. Enggak boleh ada ketua, oh, ini orang enggak menghargai saya. Ini majelis saya gimana ini, mau bubarin apa gimana? Orang ngajar ini, oh. Dan jangan. Walaupun nama kita tidak disebut dalam tersiarnya dakwah itu enggak masalah. Kita bukan untuk disebut orang. Kita bukan untuk diberi apresiasi baik oleh orang. Kita ingin dibalasnya oleh Allah. Kita ingin agar orang mengikuti ajaran Allah, bukan mengikuti pribadi kita. Tidak ikut pribadi kita asal orang itu mengikuti ajaran Allah. Itu yang menjadi tujuan kita. Enggak masalah. Inilah keikhlasan. Adapun orang yang tidak ikhlas, lalu berkecimpung dalam dakwah, membawa misi, membawa ambisi, membawa obsesi, membawa tendensi. Akhirnya apa? Akhirnya perasaan main. Wah, saya merasa tidak dihargai. Awas. Lihat apa yang akan saya lakukan. Kan begitu. Akhirnya menimbulkan kekacauan. Ya. Oleh karena itu, ikhlaskan diri kita ketika menerjunkan diri ke dunia dakwah dan pupuk diri kita dengan ilmu agar dakwah kita itu sesuai dengan apa yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Jadi jangan sampai kita menjadi penghalang bagi dakwah yang sedang digencarkan oleh kawan-kawan kita. Kawan kita gencar, kita juga gencar memprovokasi agar tidak mendengar dakwah itu. Ya. Nih, Abu Lahab dikatakan saya selanaran dhata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya sangat menyala. Juga istrinya pembawa kayu bakar. Nabi SAW menyampaikan ayat ini yang merupakan vonis tentang pasti masuk nerakanya Abu Lahab. Maka wajib kita meyakini. Termasuk juga Abu Thalib, pamannya sendiri yang sangat menyayangi dan disayangi oleh beliau dan cukup besar perannya dalam memberikan perlindungan kepada Nabi SAW dalam menghadapi provokasi dan intimidasi dari orang kafir, tapi mati dalam kekafiran. Termasuk juga ayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang menyatakan ketika ada seseorang datang, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Wahai Rasul, di mana ayahku?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abuka finnar." Ayahmu ada dalam neraka. Sedihlah orang itu. Ya. Ketika berlalu, Nabi selesai memanggil kembali orang itu lalu mengatakan, "Inna abuka wa abi finnar." Sesungguhnya ayahmu dan juga ayahku berada dalam neraka. Termasuk ibunda beliau, Aminah. Dikatakan di dalam hadis sebagai ahli neraka karena mati dalam keadaan musyrik. Ketika beliau mau pergi haji ke Mekah, di jalan singgah ke sebuah desa namanya Abwa, di sanalah ibundanya dikebumikan. Lalu beliau ziarah. Di kuburan menangis. Umar radhiyallahu anhu melihat begitu lalu berkata, "Ma'abkaka ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah?" Nabi selesai menyatakan, "Ista'dantu Rabbi li'an astaghfira li ummi falam ya'dhan li." Aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Lalu aku minta izin untuk menziarahi makam ibuku dan dia mengizinkan. Fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Maka silakan kalian ziarah kubur karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita ke kalian kepada kematian. Itu saksi dari Rasul sallallahu tentang ahli nerakanya orang-orang tertentu. Abu Lahab, bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an, pamannya yaitu Abu Thalib, ayah dan ibunya juga demikian. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Jadi baik persaksian tersebut persaksian orang biasa di zaman Nabi ataupun zaman setelah Nabi, apalagi persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang bahwa orang itu ahli surga atau ahli neraka, maka sama-sama berlaku. Dari hadis ini, hadis yang kita sedang bahas ini, ada beberapa faedah yang bisa kita jelaskan. Di antaranya, apa yang diterangkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Kata beliau dari hadis ini, dari hadis yang menerangkan tentang pujian manusia kepada mayit. Pertama, jawazu sana 'alal mayit bi khilafil hayy. Wa dzalika annal mayyita yanfa'uhu sana li'anna fihi syahadatun 'indallahi 'alaihi bi khilafil hayy. Fa innahu yakunu lahu sababan fir riya' aw al kibr wa ghairi dzalika min amradin nufus. Hadis ini menjelaskan bolehnya memuji mayit, yang maksudnya sudah mati. Hukumnya ini berbeda dengan yang masih hidup. Kalau yang masih hidup enggak boleh dipuji di hadapan orang. Karena apa? Karena pujian bermanfaat bagi mayit. Di dalam pujian itu terkandung persaksian di sisi Allah terhadap si mayit. Berbeda kalau pujiannya terhadap orang yang masih hidup, karena bisa menjadi penyebab orang itu riya, takabur, ujub dan yang sejenisnya, sehingga akhirnya orang itu terjerumus ke dalam kebinasaan. Orang yang tadinya umpamanya tidak ingin dipuji, ikhlas, begitu dipuji, kamu hebat. Itu infak orang-orang paling 2.000, 5.000, 10.000, kamu 2 juta langsung. Saya teat. Enggak ada yang akan kayak saya begitu. Akhirnya ujungnya, jangan dipuji di hadapannya, boleh di belakangnya, boleh di hadapannya, jangan. Khawatir dia terkena jebakan setan, lalu takabur, lalu ujub, lalu riya. Ya. Terus bagaimana kalau kita yang dipuji di hadapan banyak orang oleh orang? Ya, kita nasihati di belakang. Dan ada doa bagi orang yang dipuji oleh orang lain. Doanya diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau dipuji, beliau ini audio. Ketika beliau dipuji, beliau berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li mimma la ya'lam. Waj'alni khairan mimma yaqulun. Tiga kalimat. Bagi ikhwan dan akhwat yang sering dapat pujian dari orang, hafalkan doa ini. Bagi yang enggak pernah dipuji, Allahumma waj'alni mimma yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau azab aku karena pujian mereka kepada aku, karena omongan mereka. Waghfir li mimma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji karena apa? Karena enggak tahu borok kita, enggak tahu kelemahan kita, keburukan kita. Disangkanya kita tuh soleh, orang maksum. Ini yang sebenarnya membuat para ustaz kalau bercermin malu. Karena semua orang husnudzon, ustaz itu lebih bertakwa daripada ustaz ini. Padahal sebaliknya. Mungkin dosanya lebih banyak, kesalahannya lebih banyak. Cuma Allah masih menutup aib orang itu. Walaupun kedudukan saya sekarang lebih tinggi karena di kursi, antum semua di bawah. Ini kedudukan secara fisik. Tapi secara syar'i antum semua mungkin di atas. Beberapa tingkat. Karena apa? Karena dosanya lebih sedikit dibanding ustaznya. Amalnya lebih banyak dibanding ustaznya. Keikhlasannya lebih terjaga daripada ustaz. Karena ustadz itu sebuah kedudukan yang sangat berisiko. Salah satu risiko terbesar ujub, riya, takabur. Makanya para ulama, Imam Al-Baihaqi menyatakan, wa akhirul asya'i nuzulan 'ala sholihin hubus syahrah wa tasaddur. Ujian terakhir yang Allah turunkan kepada orang-orang soleh adalah cinta popularitas dan cinta pengakuan. Karena banyak dipuji, banyak disanjung, dia ujub. Takabur, harga dirinya melambung tinggi. Sedikit saja ada orang yang dianggap tidak menghargainya, marahnya sampai pakai dalil. Wa qirru man tata'allamuna minhu, muliakan orang-orang yang pernah memberikan pelajaran kepada kamu. Ini hadis nih. Kan begitu ya? Akhirnya apa? Hilang semua pahalanya. Kalau umpamanya orang yang tidak berilmu, apa yang harus diujubkan ya? Masa kebodohan hebat ya, saya bodoh banget. Enggak ada yang begitu. Oleh karena itulah lebih berisiko. Maka sangat mungkin amalnya banyak gugur. Amalnya mungkin banyak, tapi banyak terhapus oleh ujub, riya, dan takabur. Oleh karena itu belum tentu dalam pandang Allah para dai, para duat lebih mulia daripada mustami'nya. Berdasarkan hal itulah, maka orang tidak tahu dosa-dosa yang Allah sengaja. Makanya ketika orang memuji kita, kita berdoa, waghfirli mimma la ya'lam, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khaira mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan lebih soleh lagi. Ini tiga kalimat kalau kita dipuji. Kalimat pertama, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, janganlah engkau azab aku karena ucapan mereka. Mereka berucap dengan ucapan yang bernada pujian. Jangan kau timpakan azab kepadaku karena itu. Waghfirli mimma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Ya. Dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Faedah kedua. Al-mu'tabaru fi mithli hadhi syahadah ahlul fadl wasidq duna ghairihim min al-fasaqah wal munafiqin li'annahum yathnauna ala man yakun mithlahum. Persaksian yang dianggap, yang diterima terhadap si mayit adalah persaksian orang yang memiliki ilmu dan juga jujur. Ilmu tentang dua hal. Pertama ilmu syar'i, kedua ilmu tentang orang itu. Dia tahu keseharian orang itu. Dan juga yang kedua jujur. Baru yang seperti ini yang diterima. Adapun persaksian orang fasik, orang munafik, ahli bidah, enggak. Apalagi orang bodoh. Apalagi orang bayaran. Karena apa? Karena mereka akan memuji orang-orang yang setipe dengan mereka. Umpamai seseorang yang mengamalkan banyak kebidahan lalu mati, orang awam memujinya apa? Dia itu soleh, ahli ibadah, semalaman itu la ilaha illallah itu sejuta kali. Kita mengada yang kuat, hebat lah, dipuji. Karena apa? Bodoh. Atau bodoh tentang keseharian orang ini. Kita enggak kenal orang ini keseharian gimana, lalu memuji orang ini soleh. Soleh dari mana? Tahu dari mana dia? Para ke masjid juga enggak. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan persaksian pujian orang hidup kepada yang mati yang diterima oleh Allah adalah yang memiliki dua kriteria. Pertama ilmu. Ilmu baik tentang ilmu syar'i ataupun ilmu hissi. Ilmu hissi itu keseharian orang ini, pribadi orang ini. Yang kedua jujur. Yang tidak jujur baik karena basa-basi atau karena dibayar juga enggak diterima. Makanya kekeliruan banyak orang ya, ketika ada seorang yang mati, seorang pidato, para hadirin, bagaimana pendapat Anda tentang mayit ini? Khair, khair, baik, baik, soleh, soleh. Bukan yang begitu, itu basa-basi baso. Kalau orang ini jahat, ahli maksiat, enggak ada orang yang menyatakan, enggak, dia mah jahat, dorak. Ada enggak yang berani? Enggak ada, berantem sama keluarga. Walaupun dalam hati kita melaknat dia, enggak berani kita ungkapkan di hadapan keluarga. Atau memprotes omongan orang yang tidak tahu. Bapak-bapak, menurut bapak-bapak, orang ini soleh enggak? Enggak ada yang berani. Enggak, jahat. Para ibadah, enggak ada yang berani. Tidak jujur dia. Dan memang dalam hal ini jangan jujur. Tapi jangan dusta juga, jangan ikutin khair. Enggak, diam sudah. Oleh karena itulah, maka persaksian pujian terhadap mayit yang diterima adalah orang yang memiliki dua kriteria. Berilmu dan jujur. Baik pujian ataupun juga apa? Celaan. Ada kalanya seorang ahli sunnah berpegang teguh kepada Quran sunnah, dibenci oleh ahli maksiat dan ahli bidah, mati. Ditanya mereka, gimana pendapat kalian? Tahu, wih, teroris itu mah. Syukur mati duluan. Kan begitu ya? Inilah yang kedua. Ketiga, syahadatu man bainahu wa bainal mayit adawatun la takunu dakhilatan fil qabul li anna syahadatal aduwi la tuqbal. Persaksian orang yang antara dia dengan si mayit ada permusuhan tidak juga diterima. Karena persaksian musuh itu tertolak. Ada sesama ahlus sunnah, dua-duanya ngaji, tapi ada permusuhan pribadi karena berebut akhwat yang sama. Si A dan si B sama-sama mengincar akhwat yang sama. Si A lebih dahulu, si B gigit jari. Akhirnya timbul permusuhan pribadi. Gak boleh yang seperti begini ya. Tiba-tiba si A mati, diwawancara si B oleh Kiki Roja, bagaimana pendapat antum tentang sial? Nyebelin. Dia itu banyak loh kebidahannya, kemaksiatannya. Oh, macam-macam. Karena apa? Kedengkiannya yang lebih dominan. Dia kalah bersaing dalam memperebutkan ahwat, ya subjektivitasnya muncul. Maka tidak diterima. Termasuk kebencian, permusuhan itu karena akidah, karena tauhid, karena manhaj, karena pemahaman, maka tidak diterima. Ketiga, bayan fadilati hadhil ummah fahum syuhada'ullahi fil ard. Hadis ini juga menjelaskan keutamaan umat ini karena umat ini menjadi para saksi bagi Allah di muka bumi. Kelima, i'malul hukam bidzahir. Hadis ini menjelaskan juga menerapkan hukum berdasarkan zahirnya. Orang yang memuji mayit bahwa dia baik, karena apa? Karena zahirnya, sehari-harinya baik. Sehari-harinya kalau pas sholat yang 5 waktu selalu di masjid. Sehari-harinya kalau ada pengajian selalu hadir. Dan seterusnya. Tapi di balik semua itu kita gak tahu bagaimana dia di rumahnya. Bagaimana dia ke istrinya, ke anaknya, ke pembantunya kalau dia punya pembantu? Bagaimana kalau dia sedang bersendirian di tempat lain? Apakah sesoleh yang kelihatan? Belum tentu. Tapi apa yang tidak kita lihat sudah. Jangan dicari-cari. Hukumi dia secara zahir berdasarkan informasi yang masuk ke kita. Baik melalui mata, melalui telinga, melalui interaksi langsung. Secara zahir dia baik, dia bagus, dia soleh, sesuai Quran sunnah, sudah, puji dia berdasarkan apa yang kita lihat. Adapun di balik itu, di belakang itu yang kita tidak tahu, bukan urusan kita. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisara'irikum. Hukumi apapun berdasarkan zahirnya dan jangan menghukumi berdasarkan sara'ir. Sara'ir itu hal yang rahasia. Berdasarkan batinnya. Ah, jangan-jangan dia ke masjid itu karena ingin dipuji. Itu bukan urusan kita. Jangan-jangan ngaji ke sini bukan karena ilmu tapi karena ingin cari jodoh. Bukan urusan kita niat itu. Ya. Dan kalau toh dia cari jodoh di masjid ya bagus daripada dia di diskotik. saya mau cari jodoh, ah kemana? Ke tempat hiburan malam. Gampang tuh di sana, di obral, murah meriah. Kayak apa namanya, pisang goreng yang di diletakkan begitu, ada lalat, ada ini berapa, dicabakan. Tapi kalau barang mahal, ya, dibungkus. Setelah dibungkus, disimpan di etalase. Setelah disimpan di etalase, dikunci. Setelah dikunci apa? Disariksik besi. Dipasang alarm, dipasang CCTV. Coba umpamanya ke tempat toko berlian, toko emas. Ada kalau emas-emas yang murah meriah begitu dipajangnya di depan gitu, di etalase depannya. Yang segram dua gram itu pun pakai besi juga. Tapi kalau yang kalungnya kayak tasbih, yang puluhan gram atau ratusan gram dengan ada berliannya, oh itu di pojok. Ya dikunci pakai besi, pakai alarm, pakai CCTV, besinya disetrum lagi. Kalau orang itu bisa lihat, oh enggak bisa mas, maaf. Enggak bisa sembarangan. Ini juga enggak bisa ngambil sendiri. Itu yang mahal-mahal begitu. Tapi kalau pisang goreng yang di pinggir jalan diraba oleh semua orang, enggak dibeli. Masih udah dingin deh. Dijilat sekarang. Nah di tempat hiburan malam kayak gitu. Tapi kalau di masjid, itu masih disegel. Jadi begitu. Jadi terapkan hukum secara zahir. Ketujuh. Jawazu dzikril mar'i bima fihi min khairin aw syarrin lil hajah wa la yakunu dzalika min al-ghibah. Hadis ini menjelaskan bolehnya seseorang ya menerangkan baik kebaikan atau keburukan seseorang karena ada keperluan, dan ini tidak termasuk ghibah. Menceritakan keburukan orang karena ada keperluan dibolehkan. Kalau keperluannya juga syar'i. Dan ini dibahas di dalam bab mayubahu minal ghibah. Nanti kita akan sampai ke bab itu. Beberapa ghibah yang diperbolehkan. Dalam bab ghibah ya, ada penjelasan ghibah secara umum, tapi nanti ada subbab dengan judul mayubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Ketujuh, jawazu syahadah qablal istisyhad wa qabuluha qablal istifsal. Hadis ini pun menjelaskan dibolehkannya memberi persaksian sebelum diminta bersaksi. Dan diterimanya persaksian tersebut sebelum ditafsir tanpa diminta rincian. Pokoknya secara zahir dia baik, ya sudah baik. Dibolehkan. Dan terakhir, istimalu thana fi syarri lil mu'akhadati wal musyakalah wa haqiqatuhu innama hiya fil khair. Terakhir digunakannya lafaz sana dalam keburukan. Asana sering maknanya sanjungan. Tapi kadang-kadang terhadap keburukan juga disebut sana. Seperti umpamanya busra. Busra ini maknanya kabar gembira. Absyir, bergembiralah kamu. Tapi kadang-kadang absyir dipakai untuk berita buruk. Seperti apa yang terjadi di alam kubur ketika orang kafir atau orang durhaka dihampiri oleh orang yang buruk rupa, dia menyatakan absyir billadzi yasukuk, absyir bi ghadabillahi wassakhati. Kata orang itu, dan orang itu ternyata jelmaan amal dia. Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat kamu menderita. Engkau berbahagia ya, tapi membuat menderita. Berbahagialah engkau dengan murka dan kebencian dari Allah. Nah ini, kalau bahasa kita apa namanya, sarkasme atau sinisme. Yang kayak begitu ya. ya. Seperti umpamanya seseorang dihukum, nah kita bilang selamat menikmati hukuman. Itu apa namanya? Sinisme apa? Sarkasme. Sarkasme. Selamat menikmati hukuman. Dalam bahasa Arab juga begitu. Contohnya busra, contohnya thana. Thana ini makna asalnya sanjungan. Tapi bisa juga kepada keburukan dan ini sarkasme. Inilah hadis yang kita bahas, hanya satu hadis saja di pagi hari ini. Cukup sampai di sini kajian kita. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Ya, sebelum ke pertanyaan, untuk besok kita ada kajian mengingat kematian di Masjid Pusdai, ya, jam 10 tepat. Kesana insya Allah tepat. Silakan hadir bagi yang punya waktu luang. Pertanyaan, bagaimana jika seseorang yang dulu jadi panitia kajian mengundang ustaz yang belum tahu asal usulnya? Sekarang sudah tahu bahwa hal itu berbahaya. Apakah kita cukup keluar dari kepanitiaan atau harus merekomendasikan untuk tidak mengundang ustaz tersebut? Ya, kalau umpamanya hanya itu jangan diundang lagi, berbahaya. Sudah, nanti mengundang ustaz lain yang sama juga berbahaya. Terus begitu. Jadi intinya bukan merubah, tapi ini orang yang tidak tahu alias bodoh itu sudah berhenti jadi kepanitia. Serahkan kepada orang yang lebih paham dan lebih beradab. Dia belajar, jangan dulu jadi koordinator, ya. Enggak. Assalamualaikum. Ini dulu. Orang lain capek nulis. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri memutuskan untuk tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia? Ini curhat. Dan salah satu yang dapat menolong si mayit adalah doa anak soleh solihah. Bagaimana dengan doa atau amalan istri solihah? Apakah akan sampai untuk si mayit? Kalau pertanyaan boleh atau tidaknya, boleh-boleh saja. Tapi apakah itu yang terbaik? Enggak. Atau lebih banyak mahar. Pertama, sebagai wanita dia lemah, butuh mahram kemana-mana. Kalau mau kesana kemari, tidak ada pendamping. Kedua, siapa yang menafkahi? Ya. Ketiganya, dia butuh pelindung, butuh apa partner, dia punya kebutuhan biologis yang juga harus tertunaikan, yang apabila tidak maka bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian selain itu dia juga tidak memiliki kesempatan untuk beramal dengan amalan yang selevel dengan jihadnya para laki-laki, yaitu berkhidmat kepada suami. Karena suami yang pertama sudah meninggal. Oleh karena itulah maka kalau pertanyaan boleh enggak memutuskan tidak menikah lagi, ya boleh saja. Cuma itu tidak afdol. Menikahlah. Karena apa? Surga dan neraka wanita itu ada di dalam khidmah dia kepada suami. Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita, "Unduri kaifa anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu karena dia adalah surgamu dan nerakamu. Ya. Jadi kalau saya menyarankan nikah lagi lah, mumpung kalau masih muda. Walaupun sudah tua terus masih ada yang minat, kenapa apa nikah aja lagi? Berikutnya, ana punya istri. Kami baik dalam bertetangga dan ada kegiatan dalam bertetangga sampai kami memahami ilmu syar'i bahwa kegiatan kajian lingkungan anak rebana tidak sesuai sunnah Rasul SAW. Pertanyaan, bagaimana cara yang baik untuk menghindari tanpa merusak hubungan bertetangga? Melihat lingkungan, berharap istri ikut dalam kegiatan. Sudah berusaha menghindar, tapi masih ada pengharapan yang belum dijelaskan. Iya, pertama, interaksi atau baiknya interaksi kita dengan masyarakat. Tidak boleh mendobrak norma syariah. Seperti toleransi kepada penyimpang, ikut terlibat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah wajib. Tapi yang lebih wajib lagi berpegang teguh kepada kebenaran. Lebih baik kita dimusuhi semua orang asal tetap di atas kebenaran daripada dicintai semua orang tapi berada di atas kebatilan. Bersatu wajib, tapi lebih wajib lagi berpegang teguh kepada kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada aktivitas menyimpang di kalangan masyarakat kita, ya jangan ikut terlibat. Terus bagaimana untuk menjaga hubungan baik? Gampang. Dua hal aja. Pertama, tunjukkan kepada semua orang bahwa kita itu orang yang loyal terhadap syariat. Semua orang tahu bahwa itu kita komitmen. Kedua, ya, tunjukkan kemuliaan akhlak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di luar aspek yang menyimpang tadi. Kalau ada tetangga yang sakit, kita yang lebih dahulu menengoknya. Kalau ada tetangga umpamanya yang perlu bantuan rumahnya umpamanya runtuh, kita yang pertama kali memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada yang meninggal, kita yang ikut terlibat. Kalau ada kerja bakti, kita ikut semua, ya tenaganya, ya uangnya untuk apa urunan umpamanya bahan-bahan yang dibutuhkan seperti semen dan yang lainnya, ya konsumsinya. Maka masyarakat menilai kita sebagai orang yang berjiwa sosial, yang peduli, yang perhatian, yang juga dermawan. Semua orang mengenal kita sebagai orang perlu. Begitu ketemu selalu menyapa lebih dulu. Assalamualaikum, barika mana, timana, barinau, kumahadara ramah, dan seterusnya. Orang semua menilai kita ramah, peduli, perhatian, selalu menolong dan dermawan. Ketika ada orang datang minta sumbangan untuk kegiatan dangdutan, kita enggak ngasih. Apa dia akan mencela dasar si pelit? Apakah begitu? Enggak. Karena kita selama ini dikenal sebagai orang dermawan. Pasti dia akan maklum, oh ini pasti karena keyakinan. Dan saya yakin atau kalau kita dikenal sebagai ahli masjid, sebagai orang yang ahli kebaikan, peduli, lalu ada panitia danut, saya yakin dia gak berani datang ke kita minta sumbangan. Dan ketika mereka mengedarkan sumbangan, rumah kita bisa direwat. Sebab yakin gak akan ngasih. Dan gak ngasihnya yakin bukan karena pelit, tapi karena memang prinsip. Nah begitu, tapi kalau selama ini kita menunjukkan kita masih suka melakukan penyimpangan di hadapan orang banyak terhadap syariat. Terus kita juga tidak bersosialisasi, ada orang mati cuek, ada orang sakit gak peduli, ada kerja bakti malah pergi umpamanya ya. Kemudian pas dimintai sumbangan untuk dangdutan gak ngasih, pantas disebut pelit. Jadi begitu cara kita mengantisipasinya. Wallahualam. Afan bertanya, ana pernah membaca bahwa menggunjing dari 10.000 masing-masing dari 10.000 orang yang masuk surga dapat tambahan 10.000 orang. Apakah ini benar dan sahih? Ya, benar dan sahih. Dan itu sudah kita jelaskan di dalam kitab tauhid di hari Jumat sore. Dalam suatu kajian tauhid, seorang ustaz berkata, "Muhas mahabbah ada empat. Mahabbah ada empat. Di antara mencintai Allah lebih dari mencintai kaumnya, dikatakan tauhid. Mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah itu syirik. Bagaimana maksudnya?" Iya. Syirik di bidang mahabbah betul, mencintai makhluk melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ini juga tidak boleh. Dan itu ditegur oleh Allah. Lihat umpah surah At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasada ya wa masakin tardaw ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi jihadin fi sabil fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amr. Apabila bapak-bapak, anak-anakmu, saudaramu, keluargamu, ya, harta-harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu ridhoi, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di dalamnya, tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Betul bahwa mencintai selain Allah dengan kecintaan, melebihi kecintaan kepada Allah adalah syirik di bidang mahabbah. Tapi apakah dia kafir keluar dari Islam? Tidak. Itu syirik kecil, ya. Tapi tergantung nanti aplikasi. Gimana bentuk aplikasi yang melebihi kecintaan kepada Allah itu? Bagaimana hukumnya seorang yang awam digelari apa dakwah tentang tauhid di seorang yang awam diberi apa dakwah tentang politik Islam dengan materi akidah lebih sedikit. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz seorang yang awam di si salah satu kata juga bisa fatal maknanya. Saya menyukai seorang ikhwan di yayasan. Ikhwan yayasan enggak? Halo. Ah, langsung matanya ada sabotase nih. Ininya nih habis nih baterainya nih. Ini berulang ini. Lobet, lobet, lobet. Baterainya habis. Kayaknya mic-nya cemburu. Ulang, Ustaz. Saya menyukai seorang ikhwan di yayasan. Ikhwan yayasan sedikit loh, gak banyak. Tapi saya takut untuk bilang kepadanya. Karena yang saya tahu karakter istri si ikhwan itu tinggi. Oh, sudah punya istri. Apa yang harus saya lakukan? Maksud karakter tinggi apa ya? Karakter apa? Seleranya? Enggak, karakter istri si Ikhwan itu tinggi. Istri si Ikhwan, Ikhwannya kan sudah punya istri. Karakter ini mah jangan ditafsirkan macam-macam. Kriteria. Mungkin bukan karakter ya, bukan karakter, mungkin levelnya udah tinggi, mungkin ya. Mungkin dia lebih berilmu, lebih berpendidikan, lebih kaya, sedangkan ahwat yang ngincer ikhwan ini mungkin di bawahnya, mungkin begitu. Kalau karakter itu temperamental, karakter itu umpamanya galak, ya, karakter itu cemburuan, kayak gitu tuh. Tapi ini tinggi. Siapa ikhwannya ya? Yang sudah berisi jadi bujangan sudah enggak. Sudah enggak masuk tuh. Tommy antum enggak masuk. Sandra enggak masuk. Saya pengurus yayasan bukan. Apa yang harus dilakukan? Pertama, iya, bilang saja. Sekarang kan ada media yang bisa komunikasi dua arah hanya berdua. Asal menjaga bahasa. Jangan vulgar, dalam arti jangan menimbulkan fitnah. Jangan dulu bilang-bilang beb sayangku dan seterusnya. Yang lurus-lurus, beb sayangku nanti kalau sudah menikah. Bilang akhi atau siapalah. Ya, ikhwan, akhi atau mas, aa, akang, dan seterusnya, saya sudah siap menikah. Saya sudah istikharah dan ternyata pilihan saya jatuh kepadamu. Maukah engkau mempersunting diriku dan menerima apa adanya, ya, menjadikan aku sebagai partner tetapmu di samping istri tuamu. Saya siap menjadi istri yang soleh. Gitu aja. Yang wajar, yang lurus, yang normal. Jangan sampai yang menimbulkan fitnah, kata-kata sayang, rayuan kayak gitu jangan dipakai dulu, ya. Dan tunggu responnya. Dan itu hanya rahasia dia dengan suami, dengan ikhwan. Jadi ikhwan itu harus merahasiakan. Jangan sampai karena dia ada yang menawarkan diri, dipampang di Facebook. Saya dapat WA dari seorang ukhti nih, nomornya ini, wah, terbongkar. Rahasiakan untuk diri, siapapun jangan sampai tahu, ya. Nanti kita lihat respon dari ikhwan tersebut. Barangkali nanti ikhwannya akan menulis pertanyaan, ditulis ke saya, ada akhwat yang WA ke saya begini, bagaimana respon saya? Paling begitu nanti. Lihat ke hadapan. Jadi komunikasinya lewat pengajian. Apa hukum persaksian palsu pada saat menguburkan mayat? Maksudnya gimana? Terkadang di beberapa proses pemakaman yang dipimpin seorang ustaz, pada saat sambutan melalui selalu mempertanyakan apakah almarhum bersikap baik pada saat hidup, kemudian orang-orang baik. Ya itu kekeliruan di dalam memahami hadis tadi. Syaikh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz bab ats-tsana'u 'alal mayyit menyatakan kekeliruan orang adalah begitu. Itu salah, keliru, ya, tidak boleh dilakukan. Kalau jadi makmum sholat isya dan maghrib di rokat 1 dan 2 makmum mendengarkan bacaan imam, rokat ketiga makmum baca fatihah, sebagai makmum baca ta'awudnya dimulai dari mana? Dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah makmum harus ta'awudnya dari rokat 1, 2 atau 3 sambil membaca Al-Fatihah? Kalau makmum tidak membaca Fatihah karena imam dibaca keras, ya berarti dia tidak membaca ta'awud ataupun bismillah sampai Fatihah. Tapi di rakaat ketiga dia membaca Fatihah, ya, dia memulainya dengan ta'awud. Apa? Apakah setiap rokaat kalau kita jadi imam atau sendirian gitu, ya? Ulama ikhtilaf. Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan iya, setiap rokaat. Karena apa? Berdasarkan keumuman ayat, fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Dan surah Al-Fatihah yang dibaca di rokaat kedua, ketiga dan keempat adalah aktivitas baca Al-Quran yang baru, bukan sambungan dari rakaat yang pertama. Karena apa? Karena sudah diselingi oleh ruku, oleh iktidal, oleh sujud, oleh duduk, oleh aktivitas lain. Baru rakaat kedua membaca Al-Fatihah lagi, itu dianggap bacaan baru yang harus ta'awud. Adapun setelah Fatihah membaca surat, itu bukan bacaan baru tapi sambungan dari bacaan Fatihah. Berdasarkan hal itu, Syaikh Al-Albani menyatakan membaca ta'awud di setiap rokaat. Adapun Masyaikh Najib bin Baz Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa cukup di rokaat pertama. Kalau saya, setiap rokaat baca ta'awud. Apa yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah, kenapa tidak disebut ahli Quran wa sunnah? Karena Nabi SAW menyatakan demikian. Ini istilah syar'i yang datang dari Nabi SAW. Beliau menyatakan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu, satu ini al-jamaah. Ketika para sahabat bertanya apa itu jamaah, beliau menyatakan ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi jamaah itu orang yang berpegang teguh kepada pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Itu yang disebut dengan jamaah. Makanya para ulama menyebut dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlul Quran wa Sunnah itu lafaz atau istilah yang tidak dikenal. Di zaman, sejak zaman dahulu sampai sekarang. Bikin-bikinan orang. Tidak pernah gak kita menyatakan ini adalah keyakinan Ahlul Quran wa Sunnah. Gak ada. Yang ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh ulama sepakat tentang hal itu ya. Dan itu didasarkan kepada nas, hadis dan ucapan para sahabat. Jadi yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah menurut pemahaman masing-masing, itu tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Seperti yang semua kemarin saya singgung di hari Sabtu. Jadi ada orang yang aku ahlul Quran, ahlul sunnah, hanya karena ambil ayat, fahami sendiri. Ambil hadis, fahami sendiri. Lalu dia berkata, saya berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Itu hakikatnya bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Karena Quran Sunnah melarang orang memahami Quran Sunnah dengan ru'yu. Tapi Quran Sunnah menyuruh orang memahami Quran Sunnah melalui pemahaman para sahabatnya dan para ulama setelahnya. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sekarang banyak orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak begitu. Iya, karena apa? Karena di perguruan tinggi Islam di Indonesia ada mata kuliah. Ada yang disebut dengan mata kuliah tauhid, ada juga yang menyebut ilmu kalam, ada yang menyebut dengan teologi Islam. Semuanya sama. Isinya sama. Di mata kuliah itu dipelajari tentang aliran-aliran pemikiran kaum muslimin di bidang akidah. Ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Asy'ariyah, ada aliran Maturidiyah, di antara ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana diterangkan ini bibit-bibitnya kenapa orang-orang banyak ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi amalannya penuh bid'ah. Karena di sana diterangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang dari segi akidah menganut paham Asy'ari dan Al-Maturidi. Dari segi fiqih menganut madhab yang empat ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dari segi tasawuf menganut paham Al-Ghazali dan Al-Junaid. Salah satunya saja. Siapa yang berpegang teguh dari dalam masalah akidah ke Asy'ari dan Al-Maturidi. Dari segi fiqih ke salah satu di antara empat mata. Dan di Indonesia kebanyakan apa fikihnya? Syafi'i. Dan dari segi tasawuf ke Al-Ghazali dan Al-Junaid. Maka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia rata-rata begitu. Adapun di Pakistan, di daerah di India, di Bangladesh, Hanafi rata-rata. Di Belanda, di Amsterdam itu ada sebuah kecamatan namanya Osdorp. Kaum muslimin di sana memiliki masjid. Masjid Euro Muslim. Di sampingnya satu atap, satu bangunan ada masjid lain orang Pakistan. Ditulisi Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah alal madhabil Hanafi. Isinya apa? Sufi. Nyanyi-nyanyi gitu ya, macam-macam. Ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh pantas kalau begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah rata-rata kayak gitu tuh. Apakah benar? Coba timbang. Imam Syafi'i, Imam Asy'ari dan Maturidi dan Al-Ghazali serta Al-Junaidi tidak satu zaman. Imam Syafi'i lebih dahulu. Imam Madzhab yang empat lebih dahulu daripada Asy'ari. Dari segi fiqih Asy'ari sendiri bermadzhab kepada Syafi'i. Sebelum ada Asy'ari Tidak adakah ahlu sunnah? Sekarang Imam Syafi'i madhabnya beliau ya Syafi'i. Sekarang akidah beliau gimana? Apakah akidah beliau asalnya? Asalnya belum ada Pak. Apakah beliau bukan ahlu sunnah? Terus umpamanya Asy'ari, dia tasawufnya tidak menganut ke Al-Ghazali atau Al-Junaidi. Fikihnya menganut Syafi'i. Apakah beliau bukan ahlu sunnah hanya karena tidak menganut faham tasawuf manapun? Al-Ghazali belum ada saat itu. Nah, ini tentu saja kalau ahlu sunnah dibatasi oleh orang dan zaman, sebelum orang ini ada, apakah tidak ada ahlu sunnah wal jamaah? Sebelum ada Imam Syafi'i, tidak ada ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i belum ada, Asy'ari belum ada, Al-Ghazali, Al-Junaidi tidak ada. Apakah tidak ada ahlu sunnah? Setelah ahlu sunnah, kata Nabi SAW, orang yang berpegang teguh kepada konsep pemahaman yang diyakini di jalan oleh aku dan para sahabatku pada hari ini. Itulah makna ahlu sunnah yang sebenarnya. Ustaz, kita harus menjalankan sunnah. Terus kenapa Ustaz tidak menjalankan sunnah? Dalam kurung poligami. Bukan tidak, belum. Ini jadi jauh-jauh. Biar gak kedengaran sama Ahwat. Bukan tidak, belum. Pernah ada pertanyaan begitu. Saya jawab, bukan tidak, belum. Ada lagi susulan. Kalau belum, kapan? Saya jawab, bingung jawab. Nunggu yang hibah. Sudah jangan. Ketika ahwat sholat berjamaah dengan ikhwan lain, dengan ahwat lain di rumah, sebelum mengerjakan sholat, apakah memang dianjurkan untuk iqomah? Iya, dianjurkan untuk iqomah. Ya. Boleh juga ada. Kalau tidak ada laki-laki di sana. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut kita terhadap manusia atau keluarga kita yang menghalangi ibadah kita? Takut diapakan? Ini menunjukkan kurang kuatnya tauhid dia, kurang mantapnya ilmu dia. Teruslah ngaji, teruslah konsultasi ke orang yang tahu dan bergaulah dengan orang-orang yang soleh, yang berilmu agar lebih terkuatkan lagi. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT. Apakah bedanya nasihat dan dakwah? Apakah nasihat termasuk kepada dakwah? Iya, nasihat termasuk bagian dari dakwah, tapi dakwah tidak selalu berbentuk nasihat. Bisa berupa mengajarkan ilmu, bisa berupa ajakan, kita ke masjid yuk. Itu nasihat bukan? Bukan, tapi itu ajakan, tapi itu dakwah. Jadi nasihat salah satu di antara bentuk dakwah. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita berjumpa kembali di ahad-ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.